dari bawah. Gua buktiin pasti lau bisa juga. Jangan nyerah walau badan lelah. Meski semua bilang lu gak bakal bisa. Yakin bisa meski dari bawah. Gua buktiin pasti lau bisa juga. Berapa kali jatuh udah lupa hitungan. Tapi tiap kali bangkit makin banyak kekuatan. Makin tolak, dihina, dianggap mimpi doang. Gua tulis semua di lagu yang lo denger sekarang. Gua jalan jauh, bawa CD di tas. Gak ada ongkos, tapi gua terus gas. Banyak orang yang nyerah di tengah jalan. Tapi gua yakinin, gua terus bertahan. Jangan nyerah, itu yang gua pegang. Dari kamar sempit, gua bakal terbang. Kalau lo ngerasa sendiri, gua juga pernah. Tapi jangan dulu mati sebelum nyoba semua. Jangan nyerah, walau badan lelah. Meski semua bilang, lu gak bakal bisa. Yakin bisa, meski dari bawah. Gua buktiin, pasti lau bisa juga. Jangan nyerah, walau badan lelah. Meski semua bilang, lu gak bakal bisa. Yakin bisa, meski dari bawah. Gua buktiin, pasti lau bisa juga. Gua tahu rasanya, dikhianati kawan. Dikasih janji-janji, tapi lau dimakan. Ku masih berdiri, dan masih bertahan. Hidup emang gak adil, yang penting cari jalan. Lu boleh capek, tapi jangan nyerah. Gua nulis ini buat lu yang hampir pasrah. Gak semua bisa jadi bintang di angkasa. Tapi semua pasti bisa kalau lu mau nyoba. Miskin bukan kutukan, itu cuma status. Yang penting hidup jujur dan jangan rakus. Kalau hidup lu berat, peluk erat itu. Karena kadang sakitnya justru yang bikin lu tumbuh. Jangan nyerah, walau badan lelah. Meski semua bilang, lu gak bakal bisa. Yakin bisa, meski dari bawah. Gua buktiin, pasti lau bisa juga. Jangan nyerah, walau badan lelah. Meski semua bilang, lu gak bakal bisa. Yakin bisa, meski dari bawah. Gua buktiin, pasti lau bisa juga. Jangan nyerah, walau badan lelah. Meski semua bilang, lu gak bakal bisa. Yakin bisa, meski dari bawah. Gua buktiin, pasti lau bisa juga. Jangan nyerah, walau badan lelah. Meski semua bilang, lu gak bakal bisa. Yakin bisa, meski dari bawah. Gua buktiin, pasti lau bisa juga.